Thank you. jiwa kita menangis. setiap langkahmu masih saja ada yang ku tunggu, kasih sempurnakan cinta kita, ketulusan cintaku bagai angin lalu. Keraguan itu masih selalu ada. Sampai kapan kasih bahagia kan tercipta? Mengertilah kasih. Lengkapi hidupku, oh kasih, waktu tak menunggu. Hari semakin senja, pastikan kasih. Coba tuh mengerti, andai saja dosa itu tak pernah ku sentuh dulu. Kembali Terima kasih. ribu misteri dalam kehidupan yang ku lewati. Tiada jawaban yang dapat ku genggam, semakin jauh bersamamu. Dan Yeah. Thank you. Tuhan.